pesantren Peloso sedanten Durya ingkang kula hormati, sedanten Al Falah mriki ingkang kula hormati, santri-santri ingkang kula hormati. Niki semuanya yang ikut Fahsul Masail napa mboten? Fahsul Masail napa nambahi masail? Karena setahu saya itu Fahsul Masail itu nambahi masalah. Karena yang harusnya terjawab gara-gara wong brengkel-brengkel itu jadi gak terjawab. Nah, yang enggak gampang jadi. Ini Mbah Kausar itu bahasa ya sebetulnya, tapi tua saya karena Ning Jazil itu pernah mbah sama saya. Jadi buyut saya kandung namanya Maimunah. Maimunah itu mbakyunya Mbah Bedowi. Maimunah itu mbakyunya Mbah Bedowi. Terus ini Mbah Bedowi punya anak Mbah Hamid. Mbah Hamid punya putri Ning Jazil terus. Entah kenapa tahu-tahu ikut Gus Kausar. Ya, bagi saya itu agak merugikan karena saya harus manggil mbah. Harusnya saya itu enggak perlu takdim, andekan beliau enggak dapat pernah Mbah kula Ning Jazil. Harusnya tarung. Karena kenangan saya sama santri Peloso dulu itu saya sering makili santri Anwar, dulu yang makili masih Gus Virjon. Okay. Itu debat terus, ternyata ya pernah bahas saya. Jadi saya ini secara nasab sial pernah nom terus. Karena buyut saya itu putri sehingga apa ya, cepat sampai generasi kelima, keenam, sementara Ning Jazil baru generasi ketiga. Dengan Kiai Hamid Pasuruan juga sama, kados yang kemarin saya ngisi di Pasuruan. Karena saya memang jarang mau diundang kecuali kriterianya itu pernah guru, pernah dulur. Nah, ini Peloso yang dijual Gus Kausar. Ternyata laku, nyatanya saya datang berarti laku. Memang saya kalau di Lasem terkenal Bani Umar. Jadi buyut saya itu yang partai Bani Umar, sama dengan Kiai Hamid Pasuruan. Hamid bin Abdul bin Umar, kalau bahasa itu Fatima binti Idris bin Umar. Yai Umar itu dapat Mbah Maimunah, Mbah Yunya Mbah Dowi. Tapi ini karena urusan ilmu, ya kadang Mbah juga harus dilawan. Karena dalam ilmu itu semuanya fair. Kita tahu semua Jam'ul Jawami' itu dikarang oleh bapak dan anak. Ya biasa saja kalau Imam Taqiyuddin As-Subki ya dikritik, biasa, mengkritik ya biasa, normal saja. Karena ilmu itu siapa saja boleh gugat, tapi tetap ma'al adab. Karena kalau ilmu gak dikontrol itu bahaya betul. Wajah-wajah gini kan gak wajah Nabi kan? Gak akan. Nabi gak akan karena sudah ditutup, wajah wali juga jauh. Jadi kemungkinannya itu wajah mutaan itu sing mempersulit situasi. Sama enggak usah tersinggung karena ini fakta biasa saja. Biasa. Saya punya pengalaman Fahsul Masail itu banyak dan berakhir dengan rata-rata mauquf. Orang brengkel itu macam-macam. Kalau orang Madura karena hamiyahnya. Dan itu bagus, wong enggak hamiyah jal jahiliyah. Saya punya sekian contoh perdebatan, mungkin bisa ditiru dalam Fahsul Masail. Dan yang saya ceritakan di sini itu enggak tanggung-tanggung. Logika yang dibangun Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di atas muharrir, di atas musahhih. Tapi langsung Allah Subhanahu. Itu kalau sampean bantah neraka selawas-lawas. Yaitu masyhur dalam kitab Khilyatil Auliya dan beberapa kitab diceritakan kalau di Khilyatil Auliya itu ikut tarjamahnya Ka'bul Ahbar atau Wahab bin Munabbih. Kita tahu kitab Khilyah itu induannya kitab Ihya fi Manaqibil Akhyar. Jadi Ihya itu nginduk sekian kitab, kalau fi Tasawuf nginduk Kutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki, kalau fi Manaqibil Akhyar nginduk kitab Khilyatul Auliya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dan kitab itu memang harus nginduk supaya mutabik bukan mubtadi'. Makanya saya senang kayak Gus tadi Kausar bilang, abah saya baca begini, memang harus begitu. Kalau dia baca sendiri saya tidak percaya. Dia harus ngomong gitu, kalau tidak saya tidak percaya. Dan bagus begitu. Termasuk yang saya kenang tadi, beliau baca Taqihi Al-Harro, Al-Harro saking panas. Karena keyakinan saya memang Al-Harro itu mansubun binas il-Khofit. Anil Khari terus hanya dibuang, tahu-tahu jadi nasab. Itu juga kasus sebetulnya itu. Ya pantas agak ya lumayan lah gitu sudah bagus. Begini, suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel mau dimatikan, mau nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa Anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ro'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini enggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel, kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena enggak pernah ngaji di pelosok, malaikat Israel enggak pernah ngaji berat pelosok. Jadi mungkin salah. Enggak pernah ngaji ya, apalagi khataman. Kalau sampean khataman enggak pernah ngaji. Itu lebih buruk lagi, itu buruk sekali itu. Itu buruk sekali. Itu menurut saya itu kredit, itu bahaya itu. Nanti saya tes, saya itu khatam ihya lho, setengah apal. Artinya kalau sampean macam-macam tak tes. Saya pernah khatam ihya, pernah tak maknani sendiri, pernah tak maknani pakai ithaf. Terus ditambah khataman sama Mbah Kulon itu sekausah. Jadi pengetahuan tentang ihya saya itu sempurna. Sangat mendalam. Sangat sangat sempurna, berakhir di sini tadi itu. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung ya, sebenarnya banyak malaikat bingung. Enggak manusia toh, malaikat bingung juga banyak. Akhirnya Israel datang. Matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini-gini. Kata Allah, bilang saja begini. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap. Itu logika apa? Ini gue fasul masa ilfisa. Akhirnya Israel bilang, kata Allah begini logikanya, takbirnya begini kalau dalam fasul masalah itu. Wahal ra'aita habiban yakrohu ayyalqa habibah. Mosok kekasih gak seneng kalau ketemu yang dikasih. Kalau gak mau mati artinya gak siap ketemu yang dikasih. Oh iya siap. Putus fasul masail, selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang fasul masail itu penting. Saya itu punya kitab banyak, termasuk kitab-kitab munakosyah yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali sing ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus. Namanya Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah. Orang bully Ihya, orang menyakiti Ihya, orang gak suka. Terus beliau hater. Menjawab itu. Ya yeah, hater lah kira-kira gitu. Ini gaul, ini bahasa ini gaul. Saya itu sebenarnya ya itu tadi. Kalau saya boleh milih takdir, saya enggak senang beliau menjadi bahasa ya. Karena kalau Neng Jazil kan asli, enggak apa-apa saat takdim. Ini kan ya Ari itu jadi, tapi ya enggak apa-apa itu takdir sudah. Karena dikatakan Ari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil lauhil mahfudz sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah enggak apa-apa lah. Ini juga kawak sudah ditulis di lauhil mahfudz. Yang ngaji sudah dilasem, yang untung dia. Yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah Gusdah itu. Tapi Gusdah enggak jadi mantu Badawi, yang panen ini dapat cucunya. Badawi ini keajaiban. Jadi enggak ikut ngaji dapat panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu, tapi ya enggak apa-apa lah. Allah itu Maha Saatir Rahmah. Jadi yang amal banyak cucunya kebagian. Melkatut keramat. Sehingga kalau Gus Kausar enggak pinter alfiah itu tak bully betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiahnya. Saya sering diceritain Mbah Mun, Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesem-sem alfiahnya Gus Ali. Gus Ali itu bandar. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Peloso karena ingin alfiahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Peloso. Gara-gara kesem-sem alfiahnya Ki Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiah di pelosok berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiahnya Mbah Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah pelosok. Jangan sampai coba anakku mondok Gus Kausar pindah. Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbah Jamil juga di rumah saya Gus, baru kemarin tilik haji. Mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya. Saya teruskan ya, logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau enggak habis gitu. Karena sepinter-pinter sampean itu pasti tidak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang enggak cocok. Dan itu enggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Al-Haddad itu masyhur, orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? Enggak pernah. Oh lereni, matine atos itu berarti. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak? Enggak pernah, lereni. Berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad enggak suka seperti itu. Koyok serati dosa wae guyu guyu. Ini dua kutub. Ya, dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu enggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik madzhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar, itu beliau juga sering ngeritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada, wal-asoh kada. Tapi ya tadi, kamata dinu, tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansari, namanya Manhajut Tullab. Itu ya akal-akalan toh. Minhad sama Thalibin. Yang satu pakai Masdar Minhad, yang satu pakai jamak Mudzakkar Salim Thalibin. Terus dirubah Zakaria Al-Ansari jadi Manhajut Tullab. Itu kan akal-akalan toh. Thalibin kalau dijamak akan taksir kan memang Tullab, Thalib kan boleh Tullab, boleh Thalibin. Dibuli sama Zakaria Al-Ansari, wa ta'firi bidzalik aula min ta'firil asli kada wa kada. Zakaria Al-Ansari nasibnya baik, karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang lawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi dibuli juga, berhubung enggak ada ya. Aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibawaih. Presidennya ilmu nahwu, tapi Imam Ibnu Malik ya biasa buli. Kada kakhiltanihi wattisolan akhtaru huiri ikhtaro infisolan. Ya biasa saja beliau, padahal maksudnya huiri itu Imam Sibawaih. Biasa beliau bilang, wa'audu khofidin la da'atfin ala domiri khofidin la iziman kot ju'ila walisa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau maror tu bihi wa bi zaidin, tapi cara yang lain maror tu bihi wa zaidin ya boleh. Wa'audu khofidin la da'atfin ala domiri khofidin la iziman kot ju'ila, berarti maror tu bihi wa bi zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh maror tu bihi wa zaidin, tidak usah mengulang al-jar, huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu, jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis dipendapat kok kalah kan izin, terus noes, sawur-awuran sidik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni maukuf. Aslinya campur raiso nih gue. Wes apal ya. Karena saya jadi musohnya berkali-kali, jadi saya tapi bingung ismuni maukuf. Ya. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sama tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang meneng. Mengkulon itu udang beri kimun buatan pati ikhlas gara-gara sesok kalau teng sedan. Gara-gara jual nama Gus Kausar, waduh. Sekolah itu pengapesan ya, pernah sebuah. Apalagi kemarin, ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya, karena saya Soibul Bait. Pernah kholnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame. Ini takdir karma. Tadi. Itu bisa diviralkan. Gus Bak ngaji ikhya sama Gus Kausar. Itu. Ya. Itu enggak tahu saya itu musibah apa rahmat. Tipis. Enggak apa-apa lah, saya nikmati. Santai mawon, ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya, selain masalah usuluddin dan ya, hal-hal yang mujma'alih atau mutafak alih dalam fikih, itu memang potensinya tidak. Asal yang gugat orang alim loh ya, jangan sekedar dosen, ora iso ngaji nek dosen. Mesti dosen tertentu ora iso ngaji. Oh, iku ora ijtihad, iku ngawur jene. Ijtihad itu harus ora alim. Alim itu apal Quran, apal ribuan hadis, apal kutubus sittah, terus khatam ihya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Kok melu khataman? Ini khataman namanya, bukan khatam ihya. Wah, itu jelas. Lho ora percaya tak tes. Ayo, ini khataman apa khatam? Langsung khataman. Tak tes betul. Saya sinau ihya itu pernah ngaji sama Mbah Mun, pernah tak manani pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak manani pakai pikirannya Said Zabidi kitab Ithaf. Dan kita punya sanad dengan Ithaf itu dekat sekali. Ya sama, saya jenengan sama. Karena misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Ki Mahfud, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan. Abdul Manan yang mbahnya Mbah Mahfud itu mulazim sama Said Zabidi, Sohibul Ithaf. Namanya Said Murtado Zabidi. Jadi sanad kita dengan beliau itu dekat sekali. Ya itu saja misalnya. Ya sama lah sanad saya Peloso Lirboyo kan sama. Sebagian tetap lewat Mbah Hasyim. Biasanya nak sanad jalan pintas lewat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi ku ijazah amah. Sebetulnya keren sanad-sanad mulazamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji, ajas tukum qabilna. Serepet. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah, tapi terus ngaji kita popo. Kadang memalukan gini. Misalnya di pondok ngaji mbek Ustaz Iqbal Jurumiyah Imriti sama Ustaz Nasor Imriti. Bareng kenal Syekh Yasin bin Isa, mosok Jurumiyah ngajine mbek Syekh Yasin, nek sakake Syekh Yasin. Sanad Jurumiyah kondi, kok saya Yasin? Kebayang enggak saya Yasin maca Jurumiyah. Mergo apa yang aku muni sanate ning ndi? Ning Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal saiki alumni pondok ngojek. Sing muridé dadi kiai. Yang muridé dadi kiai kan izin nak sanate tok Ustaz Iqbal karena jadi ustaz zaman di pondok, pulang sudah enggak jadi. Menurut saya itu keangkuhan, harus kita sebut. Saya dulu ngajinya sama Ustadz Iqbal. Meskipun sekarang sudah ada Ustadz, tapi ngajinya sama Ustadz Iqbal. Karena langsung bilang saya Yasin. Yang percaya siapa? Kebayang enggak saya Yasin ngorek Jurumiyah? Enggak kebayang enggak saya Yasin? Sesuai kamu ijazah mabadik fikiyah juga sama saya Yasin. Sesuai primbon juga sama saya Yasin. Boyo orang itu punya akhlak sidik lah. Kok Bilna gak ngerti ijazah apa? Ijazah apa ya? Pokoknya acaranya ruame ngono tok kan. Dikai mangan ngono tok kenangane. Itu lebih buruk lagi. Nah ini bukan gojlok, ini ngamuk jadi ini asli. Kalau gojlok masih baik. Jadi saya ingin sekali sanad itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhiri. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud. Sanad beliau Al-Mustafid lima alam minal asanid. Itu kalau cerita ketika ngaji sama Syekh Mbah Soleh Darat. Hadar tu indahu tafsirul jalalain marroten. Itu min awali hatta akhirihi. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato. Hadar tu indahu al-Bukhari min awali hatta akhirihi. Terus wafatani babu kada wa kada. Yang enggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini. Termasuk sama mbah-mbahnya Habib Anis itu, namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena sanad kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini apa? Tahlil. Jadi yang Solo itu Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali yang punya simtut apa? Durer. Ali ini bin Muhammad ya bin Husain. Nah itu juga Mufti Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanad seluruh Indonesia itu sama, termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus man ba'dahu ini terus dia enggak ngaji. Man ba'dahu setelah apa? Setelah siapa itu? Mbah Dahlan dodak ngaji. Sebenarnya sanadnya sama. Dulu Mbah Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbah Hasyim. Yang Mbah Hasyim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud, sing Mbah Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khatib Minangkabau. Syekh Khatib Minangkabau terlalu modern, beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abduh. Jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan. Sehingga Mbah Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis yang Mbah Hasyim tetap mengikuti tradisi salaf karena beliau lebih terbentuk oleh Syekh siapa? Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud itu adalah murid Syed Abi Bakar Syato. Abi Bakar Sato itu kalau Jawa itu kira-kira ruju lah. Itu yang barep namanya Umar Sato. Said Umar Sato itu yang gurunya Mbah Mat, mbahnya Mbah Mun. Mbah kandungnya Mbah Mun dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu dulu mondok di Mekah muridnya Said Umar Sato. Dan itu beliau enggak pernah ngajar kitab besar. Enggak pernah ngajar Ikhya atau kitab-kitab besar. Beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Jadi kalau muridnya enggak sanggup muhafadzah, enggak mau ngaji beliau. Makanya kita ini wajib menghafalkan, itu sebenarnya ya korban dari tadi. Jadi muhafadzah itu bagian dari itu. Tapi ini korban baik, tentu korban baik. Cuma kritik saya pada pondok-pondok, itu muhafadzah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas. Dulu itu enggak, muhafadzah itu syarat menjadi orang alim. Sekarang enggak alim pun yang penting muhafadzah. Akhirnya banyak yang ngapalane alfiyah hafal tapi ora paham alfiyah, sing paham ora hafal. Karena biasanya wong paham itu kan banyak analisis. Nah, saya termasuk yang bejo ya paham ya hafal. Ini syukur. Tapi saya harus lebih syukur Gus Kausar. Karena tadi wis paham hafal yang ngaji ambek aku. Jadi ini masih kalah saya. Saksinya banyak lagi pas ngaji. Dulu Gus Kausar pas di dalamnya Mbah Mun bilang saya gini, Gus kalau pengen ngaji panjenengan seksine mau sitok, ini pas aku ngaji dene waktune wage. Jadi untung beliau di bangsa. Tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan itu bahasa saya aman. Ilmu itu harus dikritik. Sehingga dulu ulama itu biasa tadi, saya contohkan dari Alfiyah ya, karena yang identik dengan Mbah Jazuli. Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhawi, beliau ahli qiraat sabah. Imam Sakhawi itu muridnya Imam Syatibi. Kita tahu Imam Syatibi terkenal sekali dalam dunia sabah. Kan Nawawi fil fikhi kira-kira. Karena yang bisa menerjemahkan sabah populer itu Imam siapa? Syatibi, yang punya karangan Khirizul Amani. Saya pernah belajar kitabnya Khatam. Sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh qiraat sabah. Sehingga kalau beliau mengatakan fin nazmi wan nathri sahihi musbata, teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam syair, maksudnya nadzam di situ adalah syair, wa nathri sahih. Nathri sahih artinya qiraatu Abi Amrin. Karena qiraatu Ibnu Malik itu mengatakan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami. Kalau dibaca wal arhami artinya ada maktuf pada maktuf alih dhamir majrur min ghairi i'adatil jari, yaitu wal arhami diatafkan pada bihi tanpa mengulang huruf jar. Tapi jumhur tentu lebih keren karena jumhur ngikuti qiraah masyhurah wattaqullaha allazi tasaaluna bi wal arhama. Jadi jumhur memang bacanya wal arhama diatafkan ke Allah, bukan diatafkan ke bihi. Ketika Ibnu Malik mengatakan fin nazmi, saya tuh enggak pernah terencana mau ngomong ini gara-gara ini mau bully Gus Kausar ini tadi. Maksudnya mau bully tadi, dulu guru-guru kita pindah pondok ke Peloso karena kepengen alfiahnya Mbah Jazuli. Itu harus terjadi lagi era cucu-cucunya, jangan sebaliknya. Ya, siap demo ya. Gak wani nak santri Peloso mesti. Walat. Nah, ini ngeritik yang membangun. Jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Syatibi itu dia ahli qiraat sabah. Sehingga bacaan-bacaan di sabah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahwu. Termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada, yaitu fin nazmi wan nathri sahih, maksudnya nasrah itu qiraatu Abi Amrin atau ba'dul qurra'a sab'ah, membaca apa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami, bukan wal arhama dalam qiraah itu. Sehingga sebetulnya kalau bicara sanad itu tidak ada ilmu yang asing. Ya tadi karena saya bapak saya hafid, bapak saya ini teman abahnya ini, bapak saya dulu akrab sama Gus Mik Gus Dah. Beberapa kali putranya Gus Dah lahir itu yang semaan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran. Makanya saya ketiban barokah beliau, saya juga ngapalkan Quran mulai kecil. Terus saya sambil ngaji di sarang, jadi saya termasuk wong bejo. Jadi ngaji fikihnya di sarang, terus saya punya tradisi keluarga Quran karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Quran. Yang dari bapak itu keluarga ahli tirakat. Jadi cara kalau daftar wali insyaallah cepet. Karena mbah saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar. Jadi kayaknya cepat lah kira-kira gitu. gambar lah. Iya, jadi saya ini daftar wali ya gampang, daftar ulama ya gampang. Kalau daftar orang goblok enggak daftar sudah jadi. Itu lebih gampang lagi gitu. Lebih gampang lagi. Saya teruskan menyangkut apa teori ilmu. Saya sering guyon di mana-mana dan ini nyata. Dulu itu pernah seorang ulama meragukan, jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi. Buktinya kalau bikin kue itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi. Pertanyaannya secara fikih, kalau cengkeh itu pewangi, berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam karena pakai apa? Pewangi. Oke, itu hampir putus. Tapi ada yang nyoal, ya kayak jenengan-jenengan Fasul Masail itu. Berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena itu pewangi. Jadi silahkan imamnya ya rokokan, makmumnya. Wah ini kan at-tayyib yaumal Jum'ah. Wah itu bisa celaka itu. Barokahnya penggugat itu, fatwa itu di cancel. Udah usah. Batal. Kacau semua. Artinya debat itu penting. Debat itu penting. Karena orang akan tahu. Makanya Alfiyah dari awal sudah memaklumatkan fa'ikotan Alfiyah tabni Muti. Karena ilmu itu setelah digugat, itu kelihatan salahnya. Yang paling masyhur dalam usul fikih misalnya. Ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri Alfal, apalagi ini katanya peserta Fasul Masail. Nak ra paham kebuangeten. Sampean enggak usah tersinggung, biasa saja, ini kan ranah ilmu. Ranah ilmu. Ya nak mbak-mbak boleh, wong wedok oleh tersinggung, wong lanang ra oleh. Biasa wong wedok tersinggung, wong lanang kebablasan. Notabene dalam usul fikih atau dalam hukum fikih itu kan hukum yang wajib, haram, mubah dan sebagainya. Itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Padahal mubah itu terkenal sekali, tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram. Misalnya tidur itu mubah, padahal pas tidur tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak demenan, tidak macam-macam. Berarti tidur itu mubah apa tarkul haram? Tarkul haram. Tarkul haram wajib apa mubah? Wajib. Berarti turu? Waduh. Potongan-potongan ini untuk ijazah rusak. Nanti jahe gambar. Di situ jelas, sampean kalau enggak percaya cari di Lubul Usul itu. Alasannya Al-Ka'bi izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim. Sama siapa takbirnya? Enggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan. Fa yatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzf. Orang diam artinya enggak bunuh orang. Orang tidur artinya enggak ngerasani orang. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah wal mubah min haitsu dzatu. Ditambahi min haitsu dzatu. Karena kalau min haitsu atharul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram. Itu barokahnya gugatan. Akhirnya wal mubah min haitsu dzatu. Ya umumnya mas saya sarang baca min haitsu dzatu karena masih ngikuti kaul ashah kalau haitsu wajib butuh pada jumlah. Tapi kalau ada yang baca min haitsu dzatu anggap ae wong pinter. Mergo roh kaule nak haitsu le mudhof ning mufrad ya anggap ae wong pinter. Utawa pancen ra iso. Ya utawa ketepaan ya tapi tidak tahu saya. Jadi ini santai-santai saja sampean dendam ya boleh karena saya gojlok. Tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama sampean, sama gak matur nuwun kebablasan. Padahal saya sesuk harus ngaji di Sedan. Nah, kembali ke Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato ini punya murid namanya Ahmad bin Syu'ab, yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmudah, terus punya putra Mbah Mun. Mbak Ahmad Syu'ab ini punya cucu namanya Hamzah Sato, yang besok saya ngaji. Jadi biasanya ngaji di Sedan itu hanya dua. Yang khataman Quran saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Mulai dulu ya, zaman bapak-bapak sama Mbah Mun, sekarang saya sama Mbah Mun. Sudah ada mungkin 14 tahun saya bareng Mbah Mun. Yang ngaji Qurannya saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Tapi kalau besok karena Mbah Mun sudah wafat, intaqala ila rafiqi la'ala, saya mungkin sama Gus Safi atau sama siapa. Sayyid Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sehingga sanad di daerah saya itu benar-benar jadi sanad yang luar biasa dekat dan bahkan jadi sanad sing sanadan ahwalian bukan sekedar sanad seperti untean mutiara atau untean, tapi memang sadi perilaku. Sampai guyonannya itu ora alim nara setengah hafal i'anah. Ora alim nara pati setengah hafal. Karena i'anah ini di bawah cucunya ke sedan, ke sarang, ke naruan. Bahkan Syed Hamzah itu sering tidur di rumah saya dulu. Karena ya temannya buyut saya, temannya buyutnya Gus Ahfaz, temannya, karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar. Syed Umar ini kakaknya sekaligus gurunya Syed Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Jadi makanya saya ketemu jenengan ya pede saja. Buyut-buyutku koncone sing ngarang kitab. Lagi putu-putu padha ora iso ngarange. Tapi suatu saat insya Allah punya karangan, nggih tunggu mawon. Ojo karangan bunga, karangan kita, maksudnya karangan kita. Sembrono. Memang benar-benar ngarang kita. Nah, kenapa ilmu itu butuh digugat? Kalau ndak ya habis kita. Misalnya kitab takrib itu mengatakan mabit bimina musdalifah sunat apa wajib? Sunat. Fathul Qorib membenarkan yang benar adalah wajib. Padahal kitab kecil. Karena Fathul Qorib itu nyarai takrib, kitabnya kecil. Itu aja ada sudah ada gugat menggugat. Apalagi Bahsul Masa. Go tak berus pirang-pirang dino nganti runtusan, jebule keok. Kan yo isin. Cara saya memang harus ngeyel itu satu-satunya acara ini kan harga diri. Apalagi di derek ro santri ini kan isin. Oh isin. Isine polos. Lah musyaikh yang bijak adalah yang memutuskan mauquf. Makanya kalau musyaikh bilang mauquf, kemungkinannya dua. Kalau enggak bijak ya panjen ra paham. Karena masalahnya mustabih, kayak iya kayak tidak. Enggak apa-apa. Enggak paham itu bagus kok. Kalau memang masalah itu sulit bagus enggak paham. Kalau sulit kok memaksa paham ya bebo paham. Saya punya sekian contoh ya perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu Al-Ghiyasi fil Tithamiz Zulam karangannya Imam Haromen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Matlab. Saya juga punya kitab disertasi doktor profesor cucunya masih keluarganya Syekh yang di Syria namanya Adib. Niku nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya Ihya sama Imam Haromen fil fikih, tentu fil fikih karena selain fikih Imam Ghazali itu tidak nginduk Imam Haromen. Sudah saya katakan tadi, fit tasawuf nginduk Kutil Qulub, fi manaqibil akhyar nginduk kitab apa? Khilyatul Auliya. Dan memang kitab itu harus nginduk supaya muttabi. Itu misalnya fikih begini, pertanyaannya fikih begini. Lauto bakot dunya al haramu. Lalu kita gimana? Semua dunia ini haram. Lalu orang Islam harus bagaimana? Pilihannya hanya dua. Kamu makan berarti memakan barang haram. Atau tidak makan, kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fiski atau taqawil fusak li fiski. Itu debat. Sampai saya saking lamanya belajar sampai saya sholat hajat ingin faham. Dan akhirnya faham. Dan ini karena ini lembaga Bahsul Masail, silakan Anda uji pendapat saya. Anda boleh tidak cocok, tapi kualat, mesti tak jamin kualat. Karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istikharah. Sampean dadakan gugat, oh mesti kualat. Nah kalau gak kualat berarti podo elit, podo alime lah gitu kira-kira. Nggak misalnya gini, saya misalnya ya, misalnya ini contoh. Zaid itu fasik. Fasek punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu Fasek punya uang 1 juta. Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat wajhul alim itu barokah. Delalah itu. Kepikiran ngekekno duit ini Gus Kausar. Gus, uang ini untuk jenengan. Lho saya berkali-kali dikasih orang Fasek. Memang khasnya orang alim itu menarik. Angger kira menarik berarti taqabbalallahu minna wa minkum. Saya sering ketemu orang, lho betul. Orang bawelet-belet yang tobat karena ngaji saya itu bawahnya. Padahal ya enggak ketemu. Kadang lewat YouTube macam. Saya itu berkali-kali orang mau tobat itu. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim tidak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu? Ya kagak masalah itu, kagak masalah. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub, takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Gus Dah. Akhirnya Gus Kausar yang dapat Ning Jazil. Yang ngaji abahnya? Yang panen saya. Yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales. Nanti yang kangelan di ini semanen anak, tapi ya gak apa-apa, semua anak itu gak apa-apa. Saya ulang lagi ya, ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? Ya, 1 juta. 1 juta tadi. Gus Kausar karena sufi, menurut sufi latihan, masih coro wali, masih amatir. Milih dan nerima. Wah enggak, saya ini Gus, saya ini orang bersih, gak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya. Ya wis tak kene ora gelem tak nggo demenan meneh, tak nggo judi meneh atau tak nggo medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fase gerduwe ya gelem. Potensinya ini kan. Lah ini wajib mauquf kalau seperti ini wajib mauquf. Wajib mauquf. Kalau enggak mauquf bahaya. Wajib mauquf kan? Karena kalau nerima ternyata kiai wis sangger dhuwit kok wong fase lah. Gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram, salah kamu kan? Andai kan kamu terima kan dia tidak punya perangkat untuk beli khamer misal atau beli wedoan. Ini bisik saya beli wedo katanya, enggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu. Kamu ikut salah enggak karena menolak? Tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan, ah wong alim gampang kayak duit meneng. Ayo milih mana? Ayo silakan dimulai basul masailnya. Ayo, ayo silakan. Ayo ini ada musyawarah banyak di atas ini. Jawab sekarang apa tidak usah dijawab? Ini masih 5 menit ini. Masih. Mauquf atau mauquf? Mauquf. Ini dari tingkat mauquf. Mauquf kata beliau mauquf. Nah, tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh. Padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi, ghanimah itu amwalul kufar. Ya gitu aja. Tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar. Dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan dan kebanyakan bukan saya, kebanyakan dari jual khamer, jual babi, mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi, namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram. Karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu fikih pertama. Fikihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka, pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi. Pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mauqufnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad. Yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad. Enggak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh ngikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warasati, waris ingsun. Karena nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi Joko-Joko sing rapayu rabi, wis niru ae Nabi Zakaria gitu. Enggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan enggak mungkin gini rumun. Kowe bojone loro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis nabi, wong nabi garwane ndak sitok. Gapayu rabi malah ora persis blas. Ya, kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul anbiya. Nah, kebetulan ada nabi yang enggak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang niru itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu' itu tidak nikah, bukan karena tidak payu, memang tidak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya, Yahya bin Syarof Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis, lah iya pangeran ucik pinter, lalah Imam Nawawi jenenge Yahya, jadi bapak jenenge Zakaria. Lalah ya rabi ya alim, lah anakku ya rabi tok ndak alim kata bapak. Makanya ini bukan alulama warosati tapi alulama warosatul. Ada umatnya Nabi yang kuperang garis keras karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin? Hum asyiratuk, hum aqaribuk, ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaqtuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura ya, enggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya. Enggak tahu orang Madura turunan Umar apa Joko Tole ya, enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus lah, hirohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Enggak kayak musyahih sekarang kalau ada debat bingung, Nabi ya santai saja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Itqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar ka masalin Nuh itqala rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayar. Enteng saja Nabi, enggak mau kuf. Napa? Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat. Nah, kalau sampean kan enggak hafal Quran. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? Pokoknya ada. Wong jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Wis musibah lan wis musibah. Ya tapi sudahlah, ini zaman akhir sudah begini sudah baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.